Rina sayang, dulu kau rindukan aku. Kini aku datang untuk dirimu kasih. Rina, Rina, Rina sayang, sambutlah diriku ini, karena kasihmu telah kembali. Datang untuk dirimu membawa sejuta mimpi. Oh, oh, oh, oh, Rina sayang. Rina, Rina, Rina sayang, hias dirimu kasih, agar ku pandangi penuh arti. Karena tak lama lagi hidupmu takkan sendiri. Diri ini telah jadi berdua. Ha, ha, ha, ha, duduk berdua. Aku pun juga menantikan apa yang engkau nantikan. Kita sama-sama bahagia, nikmati kemesraan kita berdua. Ha, ha, ha, ha, hidup berdua. Rina, Rina, duhai Rina, sayangilah cinta kita. Rina, Rina sayang, kau hias dirimu kasih, agar ku pandangi